Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Meneruskan kajian kita tafsir Quranil Azim ayat 41 dari Al-Ma'idah. Ya ayuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min kulubuhum wa minal ladina hadu. Al-Ayah. Wahai Rasul, janganlah kamu bersedih, jangan membuatmu sedih orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekufuran dari mereka yang mengatakan kami beriman dengan mulutnya, sementara kalbunya tidak beriman. Demikian pula dari orang-orang Yahud. Al-Ayah. Ayat ini Allah sebutkan kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana Rasulullah yang begitu haris karena antusias yang sangat untuk hidayah orang, untuk iman orang agar mereka mau beriman, dapat hidayah. Rasul sangat berharap, sangat ingin mereka begitu. Maka beliau, kalau itu tidak terjadi, artinya dari mereka belum juga beriman, atau seperti ayat sebutkan, orang-orang yang menampakkan iman tapi kemudian kembali kepada kekufuran. Rasulullah SAW sangat sedih sekali. Maka Allah bimbing beliau dalam ayat ini agar beliau tidak bersedih, tidak asa. Asa itu apa ya? Kepedihan yang dalam. Orang bisa tertekan mental atau jiwanya. Agar itu semua tidak ada pada diri Rasul SAW. Melihat orang-orang seperti itu, yang belum beriman, tidak mau mendengar, atau kembali lagi pada kekufurannya. Terlebih, hakikatnya orang-orang semacam itu yang tidak mendengar seruan tauhid, seruan iman, seruan sunnah, tidak mau tunduk taat kepadanya, maka kalaupun mereka ada, tidak akan bermanfaat. Enggak ada gunanya. Kalaupun mereka tidak ada, mukminin tidak akan merasa kehilangan. Sehingga apa gunanya? Keberadaan mereka toh tidak menambah manfaat. Ketidakadaan mereka juga tidak membuat orang merasa kehilangan, kemudian bersedih. Kenapa fulan tidak ada, kenapa fulan tidak ikut. Maka apa yang kamu sedihkan terhadap orang-orang semacam itu? Allah sebutkan di dalam ayat, sebab yang karenanya tidak pantas mereka itu disedihi. Bersedih karena mereka. Minal ladina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min kulubuhum. Mereka yang hanya mengucap iman dengan mulutnya, sementara kolbunya tidak beriman. Berarti ayat mengajarkan yang pantas kamu sedih seandainya itu terjadi, yang pantas kamu itu asa kalau itu dari mukminin haqqa sidqa, yang betul-betul dari mukminin. Orang yang kalau ada betul-betul berguna, tidak ada betul-betul kehilangan. Ini tidak beriman baru bersedih karenanya. Adapun yang terjadi bukan tipe orang semacam itu. Tetapi itu pun Allah jaga. Ini yang mukminin benar-benar dengan lisan maupun kalbunya tidak akan mereka kembali kepada kekufuran dan meninggalkan imannya. Oleh sebab itu disebutkan dalam riwayat, al-iman idza khalatat bashashatuhul qulub lam ya'dil bihi sahibuhu ghairah. Iman kalau inti dan saripatinya masuk meresap ke dalam kolbu, larut di dalam kolbu seseorang, artinya betul-betul merasuk, maka orangnya tidak akan meninggalkannya, pindah kepada yang lain. Dan itu mujarrab min qadimiz zaman. Kalaupun ditawari dunia dan seisinya mereka untuk meninggalkan iman, enggak akan. Kalaupun mereka diancam, diteror dan ditakuti untuk meninggalkan imannya, enggak akan. Karena dia tahu rasa lezat dan manisnya iman dalam kalbunya sudah masuk. Lihat para sahabat, Bilal, siapa Bilal kisahnya, Khabbab bin al-Arad, fulan, fulan, fulan. Para nabi dibakar, digergaji, wahakadha. Tidak akan mereka tinggalkan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang ibunya mogok makan, mau demo karena iman anaknya, enggak akan makan sampai kamu tinggalkan Muhammad dan ajarannya. Kata saat ibu setelah hari kesekian, udah lemes ibunya. Kalaupun ibu mati karena mogok makan ini, ibu punya nyawa cadangan, hidup lagi, mogok makan lagi, mati, punya nyawa cadangan ketiga, mogok makan lagi, mati. Untuk aku ninggalkan Islam, enggak akan. Percuma. Itu hakikat iman ketika masuk di dalam kalbu seorang hamba. Nas'alullah min fadlih. Wa minal ladhina hadu. Begitu pula dari orang-orang Yahud. Sama'una lil kadhib. Sama'una li qawmin akharina lam ya'tuk. Sama'un. Maknanya mereka itu sifat orang-orang Yahudi menjadi pendengar setia, menuruti apa yang dikatakan oleh pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokohnya. Taklid secara buta. Padahal dasar pijakan yang ada pada mereka hanya kedustaan dan kesesatan. Karena mereka jauh meninggalkan ajaran Rasulnya. Tapi Yahudi sama'un. Nurut saja, mendengar, mengikut, taklid apa yang dikatakan tokoh pembesar mereka, itu yang mereka jalani. Sama'una li qaumin akharina lam ya'tu. Dan pemimpin-pemimpin mereka lam ya'tuka, tidak datang kepadamu. Bahkan sebaliknya, mereka berpaling darimu wahai Rasul, berpaling dari Rasulullah SAW dan dakwahnya. Mereka bangga dengan kebatilan yang ada pada mereka, kekufuran yang bersama mereka, menyelewengkan dan memutarbalikkan ayat-ayat Allah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Artinya orang-orang semacam mereka ini pun jangan kamu peduli. Jangan kamu bersedih. Kalaupun mereka tidak mau datang kepadamu, tidak mau beriman, tidak mau mengikut ajaranmu. Enggak usah kamu sedih dan gelisah karena ketidaktaatan mereka. Orang-orang Yahud yang selalu berdusta dan kesesatan menjadi modal agama mereka. Maka tidak ada akal, tidak ada himmah keseriusan pada mereka untuk mencari yang hak, beragama dengan benar. Tidak ada kesungguhan dalam hal itu pada diri mereka. Begitulah sifat orang-orang yang dalam kekurangan, naqs, naqis, orang yang aib, cacat, la iman wala aql, tidak ada iman, tidak ada akal, tidak ada kesungguhan, tidak ada niat ikhlas, keseriusan mencari yang hak, mengejar dan mencari, mentaatinya, enggak ada. Orang-orang yang naqis semacam ini, la tubali bihim, jangan kamu pedulikan, enggak usah diurusi, biarkan sudah. Allah yang mengurusi mereka. Di dalam ayat Allah menyebutkan sifat-sifat mereka ini, yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam yu'tauhu fahdharu. Ini ucapan mereka. Ketika datang kepada Rasulullah SAW meminta hukum atau menjadikan Rasul sebagai hakim guna menyelesaikan pertikaian atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dan Yahud begitu dulu. Karena mereka tahu kalau di dalam Taurat mereka nyatakan ini terlalu keras hukumnya dalam Taurat. Hukum Taurat berat. Mereka tahu Rasul Zalam Muhammad ini Nabi Rahmat. Diutus rahmatalil alamin. Siapa tahu hukum syariat Nabi ini jauh lebih ringan, lebih menguntungkan kita daripada Taurat ini, berat ini, keras. Ini lebih rahmat Nabi ini dengan agamanya. Maka mereka datang kepada Rasul meminta hukum. Ini Rasul dijadikan hakim. Terjadi begini begitu, di kami ada yang begini begitu. Putuskan bagaimana hukumnya. Tetapi ini yang mereka katakan. Sambil mereka katakan ini, in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Kalau kalian diberi, ambil. Kalau kalian tidak diberi, maka hati-hatilah. Waspadailah atau tinggalkanlah. Artinya, murni yang ada pada diri mereka itu hawa nafsu. Mencari mana yang cocok dengan diri mereka, yang mereka senangi, bukan mencari mana hukum Allah, mana ketetapan Rasulnya, bukan itu. Tapi mana yang nyaman buat kita, mana yang ringan bagi kita, sehingga mereka katakan in utitum hadza fakhuduhu. Kalau kalian dapati nanti hukum Muhammad SAW sesuai dengan hawa nafsu kalian, Di antara mereka berbicara satu dengan yang lain. Kalau hukumnya Nabi ini sesuai dengan yang kita mau, ringan, gak sama dengan Taurat, lebih enak, lebih enjoy, kita terima. Ya sudah. Terima kasih. Jazakallah khair. Ini betul hukum yang kita cari. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Namun, jika ternyata hukumnya gak seperti yang kita inginkan, ternyata sama beratnya dengan Taurat, bahkan mungkin lebih keras menurut mereka, fahdharu, buang. Jangan terima hukum dari Nabi ini. Hati-hati kalian, jangan mengikuti Nabi ini. Jangan taati hukumnya. Padahal kalian tahu tidak sesuai dengan kemauan kita. Yahud, la'anahumullah. Tidak ada kesungguhan sama sekali. Tidak ada keseriusan untuk taat dan patuh mentaati dan menerima apa yang dari Allah dan Rasulnya. Orang seperti ini tidak pantas untuk kamu sedih atas ketidakimanan mereka. Dan ini merupakan fitnah. Fitnah hawa nafsu yang menguasai diri mereka. Makanya Allah sebutkan di ayat berikutnya, wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Yang Allah inginkan fitnahnya, kamu tidak bisa memiliki kekuasaan apapun atasnya. Kamu ingin dia hidayah, kamu ingin dia betul-betul dari hatinya iman begini, enggak bisa. Bukan kekuasaanmu. Allah telah menginginkan fitnah baginya. Ulaika alladzina lam yuridillah an yutahhira qulubuhum. Mereka itu orang-orang yang tidak Allah inginkan untuk mensucikan hati mereka. Mereka itu orang-orang yang tidak Allah inginkan untuk mensucikan hati mereka, kalbunya. Lahum fid dunya khizyun, di dunia bagi mereka kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Wal'iyadzu billah. Ini sama dengan ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Ulaikal ladzina lam yuridillah an yutahhira qulubahum. Mereka orang yang tidak Allah inginkan mensucikan kalbunya, sehingga muncul dari mereka apa yang muncul. Hawa nafsu, kebencian terhadap dakwah, penolakan terhadap syariat, dakwah Rasul Sallam, tauhid, sunnah, pengingkaran, pendustaan, segala macam muncul dari mereka. Kalbunya tidak Allah inginkan untuk disucikan. Walau mereka bisa mengerti, walau mereka bisa faham, bahwa hidayah ini Quran, sunnah disampaikan untuk kebaikan mereka, untuk kemaslahatan dan kebahagiaannya dunia akhiratnya supaya selamat. Tapi mereka gak bisa paham, tidak bisa mengerti semua itu. Bahwa kebahagiaannya tergantung terhadap iman dan ketaatannya kepada Quran dan Sunnah. Keselamatan dia dunia akhiratnya terikat terhadap ini, agama, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi mereka gak sucikan hatinya, sehingga gak paham sama sekali tentang semua itu. Apa gunanya Quran turun, apa isinya, kandungan maknanya. Sunnah, hadis-hadis Rasul disampaikan, tidak bisa mengerti. Maka ayat mengajarkan kepada kita, orang yang mengikuti hawa nafsunya, kalau syariat hukumnya, ketentuan Allah dan Rasul, kok kebetulan sama sesuai dengan yang dia maukan, dia terima. Mau dia ambil. Jika ternyata tidak sama dengan yang dia maukan, maka dia tolak, dia ingkari, dia tentang, dia dustakan semua ini bukti tidak sucinya kalbu. Berarti bukti dari kesucian kalbu, karena ayat kalau menafikan sesuatu, tidak hanya penafiannya, tetapi penetapan kesempurnaan lawannya. Yang taat kepada syariat, menerima dengan penuh iman, lapang dada, apapun yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, hukum Quran dan Sunnah dia terima. Sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan yang dia maukan, menguntungkan dia atau merugikan, dalam tanda kutip, merugikan. Yang jelas itu dari Allah dan Rasul, Quran, Sunnah, dia tunduk, dia terima, sami'na wa ata'na. Bukti kalbunya suci, disucikan oleh Allah. Karena yang tidak disucikan tadi sifatnya, lam yuridillah an yutahhira qulubahum. Maka kesucian kalbu dengan ayat ini sebagai sebab kullu khair, segala kebaikan. Kuncinya taharatul qalb, kesucian kalbu. Makanya yang tidak suci hatinya, lihat hukum dan kondisi mereka. Lahum fid dunya khizyun, di dunia kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun azim. Kalau di dunia ar, aib, kehinaan dan fadhihah, di akhirat neraka, azab jahannam dan murka Allah al-Jabbar. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Karena ketidaksucian kalbu, terharamkan dari khair, kebaikan. Karena tidak sucinya kalbu, syarr yang menguasai dirinya. Oleh karena itu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala min daqiqi fikhihi, dari kejelian fiqih beliau rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, ketika dalam Al-Waqi'ah Allah sebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Quran ini kecuali yang suci dari hadath, suci ada wudu, mushaf Quran ini tidak boleh dipegang kecuali orang dalam keadaan suci. Dan surat Amr ibn Hazm yang Rasulullah tulis salah satu isinya wa alla yamassa hadzal quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Quran ini kecuali yang suci. Kata Syekhul Islam, kalau itu fisik Quran, lembaran-lembarannya ini, kertasnya, tidak boleh disentuh, dipegang kecuali orang dalam keadaan suci, ada wudu. Maka begitu pula lebih penting dari itu isi Quran, makna kandungan yang ada di dalamnya, hidayah, rahmat, ilmu nafi', amal saleh, tidak akan dimengerti, tidak akan difahami kecuali yang suci pula kalbunya. Kalbunya suci sehingga dia faham, dia betul-betul mengerti, tidak akan jaya hidupnya, tidak akan bahagia kecuali dengan iman dan taat kepadanya, Quran. Bimbingan terbaik, hidayah ada di dalamnya. Itu yang harus dia pelajari, itu yang harus dia kaji, itu yang harus dia tadabbur dan dia amalkan, dia dakwahkan. Dia yakin, seyakin-yakinnya hanya di situ petunjuknya. Maka dia tidak menginginkan ajaran yang selainnya. Dia tidak berani menyimpang dan menyalahi apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam ayat-ayatnya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali yang suci. Maka begitulah. Lihat kufar, lihat munafiqin, lihat a'da'ullah wa rasulih, musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, menentang, menolak, membenci, memusuhi, mencaci maki dengan segala kemampuan dan upaya yang mereka punya. Miskin, tidak sadar, dalam keadaan tidak faham bahwa yang mereka tentang, yang mereka tolak, yang mereka ingkari, yang mereka dustakan, justru itu kunci kebahagiaannya. Di situ kejayaan dia. Allah tidak menginginkan untuk mensucikan kalbunya. Allahumma tahhir qulubana. Maka banyak-banyaklah berdoa agar Allah mensucikan selalu kalbu kita, agar termasuk orang yang mendapat kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhiratnya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.